Yeah. En de ik is back, hitters. Hey, coach, yo, man. Ngomongin tentang gue, bicara tentang gue. Ada masalah dikit nuduhnya pasti ke gue. Lo bukan emak gue, bukan saudara gue. Kenapa lo sibuk ngurusin kehidupan gue? Nih lagu-lagu gue yang bikin-bikin gue. Mau bagus atau jelek itu suka-suka gue. Lo hina-hina gue, lo maki-maki gue. Terima gak terima bukan urusan gue. Emang gue pikir, emang gue denger. Sekali gak penting ngapain diladeni. Apa boleh dikata, ini gue adanya. Dari dulu kayak gini, udah dari sananya. Banyak orang bertanya, eh ini kok kenapa? Begini begitu gimana, apa masalahnya? NDX rapper fales, kenapa gak dibales? Bangun pagi-pagi ke kampus aja gue males. Talk about me, if you like me. Talk about me, if you have me. Talk about me if you like me. Talk about me if you have me. Talk about me if you like me. Talk about me if you have me. Talk about me if you like me. Talk about me if you have me. Terus kenapa kalau gue nya goblok masih bisa bikin lirik buat cewek yang semok? Ibaratnya gue bayi yang masih pakai popok dan punya golok. Sekali tebas lo bisa rontok. Asal lo tahu aja, gue banyak berkarya. Kalau cuman gini gak bakal pecah kayak kaca. Gue bukan anak manja, nyerah kalau dijajah. Sebaiknya ku tindas dirimu karena ku raja. Kalau emang gak suka, jangan download lagunya. Karena lirik gue bisa lo jadi tambah sirik. Dan jangan sampai lupa, Facebook dihapus juga. Biar kalian gak bisa lihat gue punya muka. Emang gue masih belajar, masih perlu ditata. Jadi kalau gue cukup itu adalah wajar. Dipikir elo pakar, itu adalah fakta. Dengarkanlah musik hip hop kita udah sejajar. Talk about me if you like me. Talk about me if you have me. Talk about me if you like me. Talk about me if you have me. Talk about me if you like me. Talk about me if you have me. Talk about me if you like me. Talk about